Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب penjelasan dari dalil tentang sebab kafirnya anak Adam dan meninggalkan agama mereka itu karena al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam memuji orang saleh. Sebab penjelasan dalil-dalil tentang sebab kekafiran anak Adam dan meninggalkan agama mereka karena berlebih-lebihan di dalam memuji orang saleh. Baik. Dari judul ini maka jelas bagi kita bahwasanya bab ini adalah penjelasan tentang fasilatun ila syirk wa sababun ilaih, penjelasan tentang sebab atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beliau mencontohkan beberapa bentuk perbuatan kesyirikan seperti berdoa kepada selain Allah, meminta tolong, berlindung beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lain, maka beliau kemudian menjelaskan di antara sebab mengapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh itu karena sifat al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Ini termasuk di budaya syaitan, di mana sifat al-ghulu ini seakan-akan itulah bentuk kecintaan terhadap orang saleh. Padahal tidak seperti itu yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintaan kepada orang saleh cukup dengan mendoakan mereka dan mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Tidak perlu sampai berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan memuji mereka. Nah, ketika manusia berlebih-lebihan dalam memuji dan menghormati orang-orang yang saleh, hal itu bisa mengantarkan mereka kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan di dalam sejarah, bagaimana nanti akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, sebab pertama jatuhnya manusia pada kesyirikan itu karena al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam menghormati atau memuji orang-orang saleh. Dan dari sinilah syaitan masuk untuk menipu manusia. Baik. Jadi yang pertama, wa qala Allah taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berkata atas Allah kecuali kebenaran. Surah An-Nisa ayat ke 171. Baik. Ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada ahli kitab, namun mencakup bagi seluruh umat. Baik, terangkan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani, yakni kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berikan Alkitab kepada mereka, yaitu Al-Taurat dan Injil. Di mana di dalam sejarah Yahudi dan Nasrani, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka para nabi dan rasul untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Kaum Yahudi diutus Nabi Musa alaihissalam, dan kaum Nasrani diutus Nabi Isa alaihissalam, dan para nabi dan rasul yang lain. Baik. Setelah mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu karena apa? Karena sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Yakni berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi yang diutus kepada mereka. Kaum Yahudi berlebih-lebihan di dalam menghormati Uzair alaihissalam, karena seorang Nabi yang pernah diutus kepada mereka, sampai mereka mengatakan Uzair anak Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Begitu pula kaum Nasrani, mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi Isa alaihi salam, tapi mereka mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah. Isa alaihi salam adalah penebus dosa. Isa alaihissalam adalah perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alaihissalam adalah ilah sesembahan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah hal tersebut. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dalam lanjutan ayatnya, sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam separuh darinya. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la taqulu thalathah, dan jangan kalian mengatakan Tuhan itu ada tiga atau sesembahan itu ada tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah dari kekafiran tersebut, itu lebih baik bagi kalian. Inna wallahu ilahu wahid, karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya sembahan yang satu. Jangan kalian mengatakan sembahan itu ada satu dari yang tiga, itu dikenal dengan istilah Trinitas. Subhanahu ayyakuna lahu walad, masya Allah dari memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Allah memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, dan cukuplah bagi Allah, bercukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wakil. Baik, maka jatuhlah ribuan, bahkan jutaan, atau mungkin miliaran manusia dalam perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa alaihi salam. Sampai hari ini negara-negara besar, penduduk yang jumlahnya sangat banyak di dunia, yang katanya mereka adalah negara-negara maju, teknologi mereka paling maju, tetapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka menganggap mereka adalah umat yang terbaik, padahal dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah umat yang paling hina, yang paling rendah kedudukannya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. semuanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selain mereka, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sebab mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena gulu, berlebihan di dalam menghormati orang-orang saleh dan para nabi yang diutus kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas, berlebihan di dalam agama kalian. Ini sekaligus peringatan bagi kaum muslimin, jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang Yahudi itu sendiri membunuh atau ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Itu ini juga merupakan perbuatan melampaui batas dari sisi yang lain. Mereka meremehkan, bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani sebaliknya, mereka berlebihan di dalam menghormati Nabi Isa alaihissalam sampai mengangkatnya melebihi kedudukannya. Dan tentunya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya itu tidak menyetujui apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali rasul, bukan sesembahan, hanyalah seorang utusan sebagaimana telah ada sebelumnya para rasul. Sedangkan ibunya adalah seorang siddiqah, seorang wanita yang jujur, yang selalu membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena yakulani ta'am, adalah dahulu mereka berdua makan makanan. Artinya mereka manusia seperti kita juga. Nah, di sini ada peringatan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti sifat Yahudi dan Nasrani. Jangan merenehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meninggalkan sunnah beliau. Karena itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mau membunuh Nabi yang diutus kepada mereka. Dan jangan pula berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menggantungkan harapan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula berdoa kepada beliau sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Janganlah kalian berucap atas Allah kecuali kebenaran. Di sini ada peringatan bahwasannya tidak boleh seorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Sebab ternyata munculnya berbagai macam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan ucapan seseorang yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Permasalahannya mengatakan Isa anak Allah, dari mana itu mereka dapatkan? Dari kebodohan mereka, bukan dari ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Orang-orang Nasrani mengatakan Uzair anak, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Dari mana mereka dapatkan ucapan tersebut? Dari syaitan, dari kebodohan, bukan dari ilmu yang Allah turunkan kepada mereka. Maka berpalingnya seseorang dari ilmu dan mengucapkan di dalam agama ini hal-hal yang tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab yang sangat besar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka pelajaran yang paling terpenting dalam ayat ini adalah peringatan dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan di dalam menghormati atau memuji orang-orang saleh dan mengucapkan tentang mereka hal-hal yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dalil yang berikutnya fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata al-muallif rahimahullahu taala di dalam kitab as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Diqaulih ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, mereka adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh menyuruhkan mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka dan beribadah kepada Allah saja, tetapi mereka berkata, saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya, la tazarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, wa la tazarunna waddan, dan jangan kalian meninggalkan wad, yakni nama sesembahan mereka, wa la suwa, jangan pula tinggalkan suwa, wa la yagud, dan jangan pula tinggalkan Ya'ud, wa Ya'uqa wa Nasra, jangan pula tinggalkan Ya'uq dan Nasra. Qala, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang lima nama yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini adalah surat Nuh ayat 23. Hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Lima orang ini atau lima nama yang disebut adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku auha asy-syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Ketika kelima orang ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, buatlah monumen-monumen peringatan berupa gambar-gambar atau patung-patung di tempat-tempat di mana biasa mereka duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namakan patung-patung tersebut atau gambar-gambar itu dengan nama-nama mereka. Fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-'ilmu 'ubidat. Maka mereka pun melakukan bisikan syaitan tersebut, dan ketika itu belumlah patung-patung ini disembah, sampai ketika generasi yang membuat patungnya telah meninggal, datang generasi baru dan ilmu dilupakan. Pada akhirnya patung-patung tersebut itu disembah, karena syaitan datang lagi dan mengatakan bahwasannya nenek moyang kalian itu menyembah patung-patung tersebut. Sedangkan nenek moyang mereka pun tidak mengajarkan kenapa mereka membuat patung-patung itu. Pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Wa qala Ibnu Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata tidak hanya seorang dari kalangan ulama as-salaf, lamma matu aqafu ala kuburihim, ketika mereka meninggal dunia maka kaumnya ini berdiam diri atau itikaf di kuburan mereka untuk beribadah di kuburan mereka. Summa sawwaru tamatsilahum, lalu mereka kemudian menggambar atau membuat patung-patung mereka. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian lewat beberapa zaman setelah itu, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut yang awalnya hanya sekedar berdiam diri di kuburan mereka untuk beribadah kepada Allah. Dari riwayat ini dan dalam riwayat yang lain, mereka mengatakan lau sawarnahum kana ashwaku lana ila ibadati fasawaruhum. Mereka mengatakan andaikan kita menggambar atau melukis patung-patung atau gambar-gambar mereka, itu akan bisa membuat kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya mereka pun melukis atau membuat patung-patung tersebut. Baik. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah awal kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Dan sebelumnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasannya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam itu 1000 tahun atau 10 abad, bagaimana dalam riwayat Bukhari. Antara Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh itu 10 abad atau 1000 tahun. Ketika itu manusia semuanya berada di atas tauhid. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama 10 abad. Nah, kesyirikan yang pertama terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yani ketika meninggalnya orang-orang saleh di kalangan mereka, lalu mereka menggambar atau melukis atau memahat patung-patung orang-orang saleh tersebut, lalu pada akhirnya orang-orang saleh ini pun disembah. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulunya manusia itu adalah umat yang satu. Yani semuanya di atas tauhid. Ketika terjadi kesyirikan, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk mengajak mereka kepada tauhid dan memberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, dan memberikan peringatan akan bahaya kesyirikan dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Mereka saling mewasiatkan, saling menasihatkan. Ini nasihat kepada kebatilan, ajakan kepada kebatilan. Nabi Nuh AS mengajak mereka mentauhidkan Allah. Mereka pun mengajak kaumnya agar tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada peringatan kepada para duat bahwasanya memang selalu ada orang-orang yang mengajak kepada kebatilan untuk menentang dakwah mereka. Dan peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita menjadi penentang-penentang rasul atau penentang-penentang pewaris para rasul yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah, lalu kita mengajak kepada syirik atau kepada kebid'ahan. Ini sifat-sifat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, tolonglah sesembahan-sesembahan kalian. Ini secara umum. Dan secara khusus mereka berpesan lagi, jangan meninggalkan Wat, jangan pula Suwa, jangan Yaghuts, jangan Ya'ub, jangan Nasr. Jangan ditinggalkan sesembahan terhadap mereka. Begitu Abbas radhiyallahu taala menjelaskan bahwa 5 nama ini yang disebut adalah nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal, syaitan kemudian membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung-patung sebagai monumen peringatan. Dan patung-patung itu dibuat di tempat-tempat di mana mereka biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu namakan setiap patung itu dengan nama-nama mereka. Iya. Sehingga ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, patung-patung ini kemudian hanyut kemudian hari, syaitan kemudian membisikkan kepada dukun-dukun agar menggali patung-patung ini. Pada akhirnya, setelah berlalu beberapa abad, patung-patung ini kemudian disembah kembali. Nah, diceritakan Ibn Abbas, patungnya Wat ini disembah oleh kaum yang ada di Daumatul Jandal. Kemudian Suwa oleh Huzail, sedangkan Yabud itu disembah oleh Murad dan Bani Butaib yang ada di Sabah, sedangkan Ya'ub oleh Hamadan, sedangkan Nasr oleh suku Hijr. Baik, ini karena juga bisikan syaitan kepada dukun-dukun mereka untuk menghidupkan kembali kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, pada akhirnya mereka pun melakukan bisikan syaitan ini. Mereka membuat patung-patung itu. Di sisi lain, karena kebodohan mereka, mereka membuat patung-patung itu sebenarnya untuk tujuan yang baik. Namun tujuan yang baik, niat yang baik, tidak berdasarkan ilmu, maka itu akan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berbuat kebid'ahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana dalam riwayat mereka katakan, andaikan kita membuat patung-patung ini, maka dengan melihat orang-orang saleh itu akan membuat kita semakin rajin atau giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita selalu meneladani mereka. Ini subhanallah, ternyata niat mereka niat yang sangat baik. Ya. Tetapi di dalam beribadah tidak cukup niat yang baik. Ini merupakan kaidah yang harus senantiasa kita ingat. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup niat yang baik. Harus disertai dengan mutaba'ah. Mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak boleh berbuat kebid'ahan. Dan sejarah kesyirikan pertama kali dalam umat manusia itu karena kebid'ahan yang mereka lakukan. Demi untuk ibadah kepada Allah, demi untuk berdiat kepada Allah, mereka melakukan kebid'ahan berupa beribadah di kuburan-kuburan orang saleh. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Ini yang mereka lakukan. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang beribadah atau berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Itu kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal, para sahabat tidak berdatangan di kuburan beliau untuk berdoa di sisi kuburan beliau. Dan perbuatan itu akan mengantarkan orang yang melakukannya untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Atau menipu orang yang melihatnya. Kalau satu kuburan didatangi beramai-ramai oleh orang-orang untuk berdoa di situ, padahal mungkin mereka berdoa kepada Allah. Orang yang melihatnya mungkin bisa berkesimpulan, oh ternyata kuburan tersebut boleh dimintai doa. Pak Kiai datang di kuburan, Pak Kiai tahu syirik kalau berdoa kepada penghuni kubur. Tapi dia melakukan kebid'ahan, dia menyangka kalau berdoa di penghuni kuburan tersebut, itu lebih bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya yang melihat, pengikutnya yang melihat, menyangka Pak Kiai berdoa kepada penghuni kubur. Lalu mereka pun berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini persis seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka mati, satu generasi ini mati, mana generasi yang pertama yang membangun, generasi yang pertama yang membangun patung-patung itu mati, lalu mereka tidak mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa patung-patung itu bukan persembahan yang sebenarnya, maka syaitan datang membisikkan kepada kaumnya dan mengatakan, dahulu nenek moyang kalian itu beribadah kepada patung-patung tersebut. Pada akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Ini maksud kata beliau, hatta idha halaka ula'ika wa nusya al-ilmu ubidat. ya, sampai satu generasi ini mati dan ilmu dilupakan. Yani ilmu bahwasannya patung-patung itu bukan sesembahan. Pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Iya. Maka asar ini terdapat peringatan yang sangat keras bagi kita akan bahayanya membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Ini termasuk sarana yang bisa mengantarkan kepada syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, itu adalah perbuatan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis Bukhari, inna ashadda an-nasi 'adzaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Maka ini bukan permasalahan sepele, bukan permasalahan ringan apabila seorang menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Kata Ibnu Abbas, kepada seseorang, kalau kamu harus menggambar, buatlah gambar yang tidak bernyawa. Gambar pohon, pemandangan, dan yang lainnya. Adapun gambar-gambar bernyawa diharamkan di dalam Islam. Karena hal itu menyerupai ciptaan Allah, menandingi ciptaan Allah, dan hal itu juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal itu merupakan sebab awalnya terjadi kesyirikan. Baik. Dalam asar ini juga ada peringatan dari sikap berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang saleh. Kita menghormati orang-orang saleh, menghormati nenek moyang kita yang saleh, menghormati para pahlawan. Tetapi tidak harus dalam menghormati mereka sampai membuat patung-patung peringatan segala. Hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh seorang menganggap remeh, mengatakan itu kan orang dahulu, pemikiran mereka terbatas. Kenyataannya, berapa banyak di zaman ini orang-orang yang masih menyembah patung. Dan kalau kita hari ini bisa selamat, hari ini kita membuat patung, kita niatkan sebagai monumen peringatan, bukan untuk sesembahan, itu belum tentu generasi di masa depan selamat dari penyembahan terhadap patung tersebut. Itu belum tentu. Iya. Maka di sini ada peringatan bagi kita. Kemudian dalam asar ini juga ada peringatan dari perbuatan bid'ah. Walaupun orang yang melakukannya dengan maksud yang baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam min muridin al-khair lan yusibahu." Ya, tentang orang-orang yang melakukan zikir jamaah, beliau mengatakan berapa banyak orang yang inginkan kebaikan, niatnya baik, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat kebid'ahan. Dan inilah awal terjadinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari asal ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya kita harus berhati-hati dari makar syaitan. Dan yang antara bentuk makar syaitan adalah menggambarkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Ini di antara tipuan syaitan. Perbuatan bid'ah, perbuatan berlebih-lebihan terhadap orang saleh, menggambar gambar mereka, kemudian i'tikaf di kuburan mereka atau beribadah di tisu kuburan mereka, ini kebid'ahan. Tapi dihiasi syaitan seakan-akan itu adalah amal saleh. Kenapa alasannya? Mahabbatus salihin. Karena itu bentuk cinta, kata syaitan, kepada orang-orang saleh. Maka dalam Islam, kecintaan kepada orang-orang saleh tidak boleh direalisasikan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat, dari asar ini, bahayanya kebodohan, bahayanya kebodohan, dan meninggalkan ta'lim, ya, pengajaran agama terhadap anak-anak, ya, terhadap generasi berikutnya, dan bahayanya berucap atas agama Allah tanpa didasari oleh ilmu, serta bahaya mengikuti ajaran yang tidak berdasarkan ilmu. Perhatikan bagaimana terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, karena mereka mengikuti ucapan syaitan, mengikuti bisikan syaitan, tidak mengikuti ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan mereka tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka mudah ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan, dulu nenek moyang kalian beribadah kepada patung-patung tersebut. Maka mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut karena mengikuti syaitan, mengikuti kebodohan syaitan, atau mengikuti ucapan syaitan yang tidak berdasarkan ilmu. Maka ilmu sangat penting, ya, dalam kehidupan seorang hamba. Dan meninggalnya ulama merupakan sebab hilangnya ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari asar ini, bahwa di sini ada peringatan dari taklid, ikut-ikutan di dalam beragama, ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu, tanpa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang bertentangan dengan syariat. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali, bisa mengantarkan kepada disyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari asar ini. Kesimpulannya bahwasanya kita harus berhati-hati dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada disyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sikap berlebih-lebihan di dalam memuji dan menghormati orang-orang saleh, meskipun dengan alasan kecintaan kepada orang-orang saleh tersebut. Ya. Kita mencintai orang-orang saleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji mereka. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Mudah-mudahan kita jadi waspada terhadap apa-apa yang dapat menjadi perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan.